Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah taufiknya kepada kita dengan iman, takwa, dan juga kesehatan pada jasmani kita semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu nafi' kepada kita semuanya. Qala Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها. Demikian di antara doa yang ada di dalam kitab Allah dan tentunya doa ini doa yang sangat baik untuk diucapkan, sangat baik untuk dipanjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga karena di dalamnya pelajaran-pelajaran yang besar bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Padanya ada keterangan-keterangan yang bermanfaat dengan apa yang dibaca oleh seorang hamba ketika dia meminta kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Dan menunjukkan sifat siapa yang berdoa dengan doa tersebut. Karenanya di sini disebutkan du'aul muttaqin, doa orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang yang berdoa termasuk dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Kata beliau rahimahullah, demikian doanya orang-orang yang bertakwa. Yang mereka dipersiapkan oleh Allah surga untuk mereka. Orang-orang yang bertakwa diberikan oleh Allah surga. Dalam banyak nusus, nas di dalam Al-Quran, karena itu tentunya permintaan seorang hamba kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk hidayah. Aku meminta kepadamu ketakwaan. Aku meminta kepadamu penjagaan terhadap diri ini. Dan aku minta kepadamu rasa cukup. Karena ketakwaan merupakan anugerah dari Allah. Maka kita minta kepada Allah agar kita dianugerahkan ketakwaan. Dan siapa yang meraih dan mendapatkan ketakwaan, maka at-taqwa akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah. Bahkan semakin bertakwa seorang, semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة. Ya Allah, peruntukkan, menyediakan bagi mereka surga, wama fiha, dan apa yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mendapatkan surga tersebut dan dimasukkan kita ke dalam ahlu jannahnya. Allahumma amin. Alladzina yaqulun, yang mereka berdoa dengan doanya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu, maka ampunilah kami. Ampuni kami atau ampuni dosa-dosa kami. Dan jagalah kami dari azab api nerakamu. Pernah ditanya kepada Rasulullah, doa yang baik untuk disebutkan di hadapan Allah. Maka doa yang baik yaitu doa yang meminta surga dan doa dijaga dari api neraka. Karena itulah maksud dan tujuan hamba. Dia dimasukkan ke dalam surga dan dia dijaga dari azab api neraka. Karenanya mereka menyembah sepenuhnya kepada Allah, mentaatinya dan meninggalkan segala macam bentuk penyimpangan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan melanggar apa yang Allah larang. Di dalam doa di sini dia meminta, atau hamba-hamba yang bertakwa ini meminta agar diampuni dosa-dosanya, dan dengan diampuni dosa-dosa tersebut tentunya dia mendapatkan surga Allah dan dijaga dari azab api neraka. Qala rahimahullah, fatawassalu birubbiyatillah lahum wa biimanihim ay yaghfira lahum adz-dzunuba wa ay yuqiyahum azaban nar. Mereka, hamba-hamba yang bertakwa ini, mereka bertawassul dengan rububiyah Allah. Bertawassul dengan rububiyah Allah. Ya Rabbana atau Rabbana. Juga dengan keimanan mereka. Innana amanna. Bertawassul dengan asma wa sifat. Bertawassul asma wa sifatullah atau asma wa sifatillah. Bertawassul dengan amal saleh adalah dua perkara yang disyariatkan ketika seorang berdoa, yang dengan berdoa bertawassul dengan apa-apa yang disyariatkan tersebut, besar kemungkinan doanya diterima, atau pasti tentunya doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diajarkan di sini oleh Allah dengan ayat ini kepada kita semuanya, berkaitan dengan mereka orang-orang yang bertakwa dahulunya ketika mereka meminta dibimbing untuk berdoa. Maka mereka pun terbimbing dengan mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-16. Jadi mereka bertawassul dengan rububiyah Allah. Demikian dengan keimanan mereka kepada Allah, agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan agar Allah menjaga mereka dari azab api neraka. Menjaga mereka dari azab api neraka. Karena tidak ada yang dapat mengampunkan dosa dan menjaga seorang dari azab api neraka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meminta kedua perkara tadi hanya kepada Allah. Wa idh ghufirat dhunubuhum wa waqahumullah azaban nar zala anhumus syarru bi ajma'ihi. Dan ketika diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah, dan Allah pun telah menjaga mereka dari azab api neraka, maka tentunya segala macam bentuk kejelekan, kerusakan, akan sirna dan lenyap pula dari mereka. Sirna dan lenyap pula dari mereka. Karena kejelekan yang paling jelek, seorang diazab di dalam neraka. Dan masuknya ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Masuk ke dalam neraka adalah puncak kejelekan. Sehingga apabila dia selamat dari azab api neraka, berarti dia selamat dari segala macam bentuk kejelekan. Zala anhumus syarr, lenyap dan sirna kejelekan, bi ajma'iha atau bi ajma'ihi, semuanya. Wa hasala lahum al khair, wa hasala lahumul khairu bi ajma'ihi, dan dia pun mendapatkan kebaikan semuanya. Puncak kebaikan, dia mendapatkan surga Allah karena dia masuk surga dengan keridhaan Allah. Dia masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak mungkin dia masuk surga tanpa Allah ridhai dan tanpa rahmat dari Allah. Dan dia diridhai oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah karena dia hamba yang bertauhid. Maka apabila dia masuk ke dalam surga, berarti dia telah mendapatkan kebaikan semuanya. Dia telah dijaga dari segala macam kejelekan dan dia mendapatkan kebaikan semuanya. Ya subhanallah, betapa berhajatnya seorang hamba. Pertama dengan doa ini, kedua dengan apa yang didapatkan dari doa tersebut. Dan tentunya berdoa dipandang benar seorang berdoa apabila sesuai amaliyahnya dengan apa yang dia berdoa dengannya. Kalau dia musyrikin, dia mengatakan amanna bi rabbina, maka tentunya tidak benar dia melakukan kesyirikan, dia beriman kepada Allah. Sementara iman itu menolak kesyirikan, menafikan kesyirikan. Maka tidak benar seorang mengatakan kami mengikuti nabimu dalam keadaan dia menyelisih nabi. Tidak benar. Maka seorang berdoa dengan kondisinya dengan keimanannya, dengan tauhidnya, maka sesuai dengan apa yang dia minta dengan doanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu dikatakan oleh para ulama, banyak orang berdoa tapi dia dusta dengan doanya. Dia meminta agar diberikan kebaikan, tetapi dia keadaannya selalu melakukan kejelekan, selalu melakukan kemungkaran, bagaimana kok dia minta kebaikan? Bahkan dia dikatakan telah dusta dengan doanya. Dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dia sendiri melakukan kejelekan dunia dan akhirat. Maka seorang kalau ingin doanya diterima, maka dia sesuaikan dengan apa yang diinginkan dengan doa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ketika doanya diterima, itu adalah sebaik-baik keadaan baginya, sebaik-baik anugerah baginya dari Allah, doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi, siapa yang dia diampuni dosa-dosanya, dijaga dari azab api neraka, berarti kejelekan semuanya akan hilang darinya, dan berarti dia akan mendapatkan semua kebaikan pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد وتارة يذكر نوع منها ويدخل باقي باللزوم كهذا الدعاء كهذا الدعاء. Demikian dalam doa, لأن العدعية هكذا, dikarenakan doa-doa itu demikian. Terkadang doa itu datang dengan kesesuaian terhadap seluruh apa yang diminta oleh seorang hamba. Doa itu datang dengan kesesuaian seluruh apa yang diminta oleh hamba. Dan terkadang disebut satu jenis saja darinya, tetapi yang baki tidak tersisa, yang tersisa yang tidak disebut, itu masuk dengan kelaziman. Seperti doa di sini. Maksud beliau di sini, seorang hanya meminta kepada Allah, ya Allah, kami beriman kepadamu. Maka dari keimanan ini ada konsekuensi. Dari keimanan ini bercabang di bawahnya banyak perkara. Seperti tadi dinyatakan, bagaimana kok orang beriman lantas dia melakukan kesyirikan? Sehingga ketika dia mengatakan kami beriman, kami melakukan apa saja yang engkau perintahkan ya Allah, meninggalkan apa saja yang engkau larang ya Allah, melakukan segala macam bentuk-bentuk kebaikan, termasuk mentauhidkanmu, demikian meninggalkan segala macam bentuk kejelekan, termasuk meninggalkan kesyirikan, kami beriman kepadamu. Disebutkan kalimat iman mewakili itu semua tadi yang kita sebut. Lantas kemudian, karena kami telah beriman melakukan semua apa yang kau perintahkan, berusaha untuk melakukannya semaksimal mungkin, meninggalkan apa yang kau larang, maka ketika kami terlalaikan, kami tidak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana faghfir lana dunubana. Waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari kejelekan. Selamatkan kami dari kejelekan, dari azab api nerakamu. Dan apa-apa yang menggiring kami kepada azab api nerakamu, dari semua kejelekan. Karenanya terkumpulkan padanya kebaikan semuanya, dan terkumpulkan kepadanya penolakan asyar semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Dimaksudkan juga demikian karena orang kalau berdoa tidak mungkin bisa menyebutkan semua masalah. Bisa jadi dia menyebutkan satu demi satu masalah secara global. Dan Allah yang maha mengetahui apa yang diinginkan hambanya, Allah mendengarkan dan mengetahui. Tetapi, kalau seandainya hamba itu bisa menyebutkan poin-poin yang dia minta kepada Allah dengan sempurna, tentunya itu juga perkara yang dibenarkan. Sebagaimana tadi disebutkan, لِأَنَّ الْعَدْعِيَ هَكَذَا taratan ta'ti mutabaqa li jami'i matalibil abdi wa taratan yudhkarnau minha wa yadkhulul baqi bil ludhum. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dan amalan banyak berdoa adalah amalan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang tentunya dia juga akan terbimbing untuk memposisikan dan meluruskan keadaannya sehingga dia sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seorang tidak demikian, dia bukan benar dengan doanya, dia dusta dengan doanya. Dia tetap melakukan perbuatan maksiat, lantas dia bilang, ya Allah, ampuni saya. Bagaimana mau diampuni? Dia tetap melaksanakan perbuatan maksiatnya. Dia tidak ada niatan untuk meninggalkan, dia tidak ada niatan untuk menghindari, tapi dia minta doa, ya Allah, ampuni saya. Dusta dia dengan doanya. Tidak jujur dia dengan doanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk dari hamba-hambanya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa, meminta kepada Allah dengan segala kebaikan dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam kejelekan. Karena tidak merugi orang-orang yang berdoa. Tidak merugi orang-orang yang berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Selanjutnya nanti kita masuk ke dalam keterangan doa yang lain, walaupun nampak keterangan ini sepertinya bersambung, tetapi kita akan membaca keterangan doa yang lain insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.